Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina wa rasulina Muhammad bin Abdullah ar-rasulil amin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, pada malam hari ini kita insyaallah berada pada malam ke-8 bulan Sya'ban 1436 Hijriah, atau bertepatan dengan 25 Mei 2015 kita berkumpul di rumah Allah ini, di masjid Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bersama-sama melakukan sebuah kajian Islam. Salah satu pembahasan penting yang cukup mendesak untuk umat Islam mengetahui dan memahaminya. Tema kajian kita pada majlis kali ini, sebagaimana insya Allah sudah diketahui bersama, yaitu mengenal bahaya gerakan radikal ISIS, Al-Qaeda dan yang semisalnya, serta bahayanya terhadap umat Islam dan negara. Pembahasan seperti ini sebenarnya bukanlah pembahasan dan kajian yang baru. Upaya untuk mengenalkan kepada umat Islam tentang bahayanya gerakan radikal teroris yang lebih dikenal dalam bahasa Islam, bahasa ulama ahli sunnah, dengan gerakan Khawarij. Peringatan dari bahaya gerakan ini bukanlah hal yang baru muncul 10 tahun, 20 atau 30 tahun yang lalu. Bahkan telah datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Sebagaimana insyaallah kita akan mencoba membahasnya dan mendengarkannya bersama. Islam sebagai agama yang penuh rahmat. Islam sebagai agama yang syariatnya penuh kasih sayang. Allah turunkan kepada nabinya dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagai apa yang Allah katakan dalam ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai bentuk rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap alam semesta. Namun munculnya berbagai gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam benar-benar telah mencoreng keindahan Islam, telah mencoreng Islam sebagai agama rahmat. Kalau berbicara tentang gerakan radikal atau teroris dan terorisme, Sebenarnya terorisme itu beragam latar belakangnya. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik, saling menteror, saling mengancam, memukul, mencaci, menyerang. Semua itu adalah teror. Ada yang dilatar belakangi, di samping latar belakang dan background politik, juga ada latar belakang ekonomi. Ada juga yang dilatar belakangi oleh kesukuan. Semua jenis teror yang seperti ini sebenarnya bukan pembahasan kita. Tetapi yang menjadi pembahasan kita dan tanggung jawab kita sebagai umat Islam adalah teror dan gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam, yang mengatasnamakan Al-Quran. Kaum muslimin yang saya muliakan, ketika kita membahas yang seperti ini, sungguh sudah menjadi tanggung jawab bersama, baik rakyat maupun pemerintah. Semuanya bertanggung jawab. Para orang tua, para guru di sekolah, para ustadz, para tokoh agama, semuanya bertanggung jawab untuk menjelaskan dan menerangkan kepada umat tentang bahaya hal ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, terorisme telah mengancam stabilitas keamanan umat Islam secara khusus. Keamanan mereka untuk beribadah, keamanan umat untuk beraktivitas, tertumpahnya darah seorang muslim. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala melarang dan mengharamkan darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Kaum muslimin yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "La zawalud dunya ahwanu ilallah min qatli rajulin muslim." Sungguh kata Nabi, hilangnya dunia semua ini, sirnanya dunia semua ini lebih ringan bagi Allah, lebih kecil di pandangan Allah dibandingkan dibunuhnya seorang muslim. Betapa Islam benar-benar menjaga kehormatan seorang muslim, harga diri seorang muslim yang telah mengucapkan La ilaha illallah. Dalam salah satu kisah pertempuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu jihad yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengupas sedikit tentang bukan hanya keindahan Islam secara global, secara menyeluruh, tetapi keindahan Islam dalam peperangannya sekalipun. Di suatu hari diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari sahabat Usama bin Zaid. Dalam salah satu pertempuran yang sangat dahsyat, sekali lagi, dalam sebuah pertempuran yang sangat dahsyat, Usama bin Zaid mendapati dan melihat seorang musyrik, tentara kafir yang sangat kuat, pemberani dan ganas, membunuhi sahabat-sahabat Nabi dalam pertempuran tersebut. Beberapa sahabat Nabi berguguran di hadapan sahabat Usama bin Zaid, dan sahabat Usama bin Zaid juga salah satu mujahid yang kokoh, kuat, sigap, sampai akhirnya beliau berhasil menekuk lututkan si musyrik yang kuat itu tadi. Ketika sudah lemah dan Usama bin Zaid menghunuskan pedangnya, tiba-tiba orang yang musyrik itu mengucapkan La ilaha illallah, bersyahadat. Sekali lagi, ini bukan dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan si musyrik itu terbelenggu, dalam keadaan dia kuat, baru saja dilumpuhkan, tiba-tiba mengucapkan kalimat tauhid, kalimat yang mulia, La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya. Usama bin Zaid berpikir dalam kesempatan yang sangat sempit, ini orang mengucapkan La ilaha illallah ikhlas atau karena takut dengan pedangku? Bukan punya kesempatan untuk berdiskusi, bermusyawarah, gak ada waktu. Kesimpulan Usama bin Zaid bahwa orang ini mengucapkan La ilaha illallah bukan karena Allah, tapi karena takut kepada pedang. Maka dibunuhlah orang itu. Setelah membunuh, dalam peperangan itu Usama bin Zaid sedih, kepikiran, takut, terngiang-ngiang kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah yang diucapkan oleh orang tersebut. Tidak kemudian selesai membunuh dia senang, tenang, santai, tidak. Sedih, gundah, dan akhirnya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering atau perlu diingatkan kepada seluruh hadirin, kalau disebutkan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka disunnahkan kepada kita untuk bersolawat kepada beliau. Maka Usama bin Zaid memberitakan kepada Nabi, Ya Rasulullah, terjadi peristiwa begini, begini, begini. Aku bunuh orang itu. Apa kata Nabi? Apakah Nabi mengatakan, bagus? Tidak. Rasulullah menyatakan, Aqtalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Apa kau bunuh orang yang sudah melafadzkan kalimat La ilaha illallah? Maka sahabat Usamah menyampaikan uzur dan alasannya. Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min saifi. Dia itu mengucapkan La ilaha illallah karena takut kepada pedangku, bukan karena Allah. Maka Rasulullah marah. Apa kau belah dada orang tersebut sehingga kau tahu bahwa hati dia ketika mengucapkan itu karena takut kepada pedangmu, bukan kepada Allah? Maka Rasulullah mengulangi kalimat ini sampai Usama ketakutan. Perhatikan wahai saudaraku, ternyata kalimat La ilaha illallah itu punya harga dan nilai. Walaupun yang mengucapkan tadi seorang musyrik, seorang kafir yang membunuhi sahabat-sahabat Nabi dalam medan tempur. Kaum muslimin yang saya muliakan, sengaja saya sebutkan ini untuk mari kita bandingkan setelah ini. Apa yang dilakukan oleh beberapa gerakan-gerakan yang mengatasnamakan jihad fisabilillah. kalau di masa ini dalam waktu atau kurun waktu 2 tahun terakhir sering kita mendengar gerakan yang menamakan dirinya dengan gerakan ISIS, yaitu negara Islam di Irak dan Syam. Kemudian berjalan waktu, mereka merubah namanya sekarang. Tidak lagi ISIS, dalam bahasa Arabnya namanya Daesh. Daesh itu singkatan dari Daulah Islamiyah fil Iraqi was Syam. Negara Islam di negeri Irak dan Syam. Syam itu Syria dan negara-negara sekitarnya. Lebanon, Yordania, Palestina. Sebenarnya gerakan yang menamakan dirinya dengan gerakan ISIS ini bukanlah sesuatu yang baru. Dia tidak berbeda jauh dengan Al-Qaeda. Tidak berbeda jauh dengan JI, Jamaah Islamiyah. Hanya saja dikemas dengan kemasan baru. Didesain dengan casing baru. Sehingga orang terkecoh. Seolah-olah tidak ada kaitannya dengan Al-Qaeda. Semua itu ternyata satu misi. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan dan apa ideologi mereka. Tujuan daripada kajian ini adalah agar kita benar-benar waspada. Anak-anak kita, teman-teman kita, tetangga kita, masyarakat kita. Tidak hanya masyarakat sipil. Atau tidak hanya pula rakyat biasa. Bahkan yang menjadi korban ISIS. Ada yang dari TNI. Ada yang dari Polri. Seorang polisi di Jambi. Ya, menyatakan berbaiat dengan ISIS dan berangkat ke Syria. Dua orang desersi Kopassus beroperasi di Poso, Sulawesi Tengah. Sebagian daripada gerakan teroris yang ada di sana. Jadi, gerakan ini bahayanya tidak hanya mengancam masyarakat umum. Mengenai banyak pihak. Oleh karena itu kita ingin mencoba mengidentifikasi, mencoba mengenali berdasarkan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, namanya jihad. Al-jihad adalah salah satu amalan dalam Islam. Saya yakin tidak ada seorang muslim yang anti jihad. Saya yakin tidak ada seorang muslim yang cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, yang anti kepada amalan jihad. Jihad bagaikan ibadah-ibadah lainnya dalam Islam. Memiliki ketentuan-ketentuan, syarat-syaratnya. Tidak boleh diamalkan secara serampangan. Barang siapa yang mengamalkan jihad secara serampangan, maka dia tidak menghormati syariat Islam. Seperti sholat, ada waktunya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Di antara syarat sah sholat adalah tibanya waktu. Kalau ada seorang muslim yang sudah berbaju rapi, bersih, wangi, berwudu seperti cara berwudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke masjid untuk sholat maghrib, ternyata matahari belum terbenam. Kalau di sini misalkan maghrib itu jam 5 lewat seperempat misalkan, dia masuk ke masjid di sini jam 4.30 hendak melakukan sholat maghrib, sudah menghadap kiblat, sudah ikhlas niatnya, bukan ingin dipuji orang, tidak. Allahu Akbar. ternyata waktu belum tiba. Kira-kira sholat dia sah atau batal? Jawabannya tidak lain adalah batal. Kenapa? Salah satu syaratnya tidak dipenuhi. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Haji, ada syarat-syaratnya. Dilakukan di bulan Dzulhijjah. Barang siapa yang haji di bulan Ramadan, yang enggak sah hajinya. Di antara rukun haji adalah wukuf di mana? Di Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau ada seorang muslim berangkat ke tanah suci, ikhlas, enggak ingin dipuji orang, berhaji, wukufnya di dekat Ka'bah, bukan di padang Arafah. Ka'bah, bukan di Masjid Agung, di Ka'bah. Kira-kira wukuf dia sah atau batal? Jawabannya batal, karena wukuf itu harus di padang Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Demikian dalam Islam, ibadah itu ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Demikian pula jihad fisabilillah, ada ketentuan-ketentuannya. Apabila ketentuan dan syarat-syarat jihad tidak dipenuhi, maka jihad yang dilakukannya bukan menjadi amal soleh, tapi menjadi amal yang salah. Bukannya dia nol tidak mendapatkan pahala, justru minus mendapatkan dosa. Apa di antara ketentuan-ketentuan jihad? Mari kita lihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad Nabi itu ternyata penuh dengan keindahan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Buraidah ibn al-Husayd radhiyallahu anhu, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha jaysan amara amiran. Dahulu Nabi ketika hendak mengutus pasukan tempur, maka dipilihlah, ditentukan panglima perangnya. Fa awsahu fi khasati nafsi bi taqwallah wa biman ma'ahu minal muslimina khaira. Dan Rasulullah memberi wasiat kepada panglima perang untuk bertakwa kepada Allah. Jangan berperang karena emosi, jangan berperang karena ingin dipuji, murni karena Allah, karena takwa. Dinasihati oleh Nabi. Kemudian nasihat berikutnya, jangan semena-mena kepada anggota. Jangan dibebani mereka beban-beban yang melampaui batas syariat atau batas kemampuan mereka. Setelah itu Nabi mengatakan, "Ughzu bismillah fi sabilillah. Qatilu man kafara billah." Berangkatlah berperang dengan mengucapkan bismillah, bertawakal kepada Allah. Membela agama Allah, bukan membela kabilah, bukan membela suku, bukan kepentingan politik ataupun yang lainnya, di jalan agama Allah. Kemudian setelah itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini poin pertama. Wahai saudaraku, coba ditelaah. Apa yang dilakukan oleh ISIS di Syria? Benarkah mereka berperang melawan orang-orang kafir Yahudi dan Nasara? Realita menjawab, ternyata mereka berperang sesama Muslim. Di Syria dan di Irak ada beberapa bendera, beberapa kelompok, antara lain namanya Al-Jabha atau Jabhatun Nusrah. Kalau dalam bahasa kita, front pembelaan. Punya tentara, punya panglima. Kelompok yang kedua namanya Al-Jabhal Islamiyah, front keislaman. Punya tentara, punya bendera, punya panglima. Yang ketiga namanya Al-Jaisul Hur, tentara kemerdekaan. juga sama seperti yang sebelumnya dan berbagai kelompok lainnya. Dalam salah satu surat resmi yang dikeluarkan oleh ISIS tertanggal 11 Januari 2014 atau bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1435 Hijriah, kelompok ISIS mengeluarkan surat resmi berisi himbauan perang semesta melawan orang-orang yang mereka katakan kelompok-kelompok kafir seperti disebutkan nama-namanya. Kenapa dikatakan mereka sebagai kufar? Dilanjutkan dalam surat itu, karena mereka tidak mau mengakui ISIS sebagai negara, tidak mau mengakui Daesh sebagai sebuah daulah, dan tidak mau berbaiat kepada panglima tertinggi mereka yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi yang namanya adalah Ibrahim bin Awf Al-Baghdadi. Masya Allah. Ternyata perangnya tidak melawan orang kafir. Padahal dalam Islam perang yang dimaksud adalah melawan orang kafir. Wahai saudaraku umat Islam di Indonesia, mari kita sadari. Jangan sampai kita terkecoh, tertipu, terbawa oleh arus. Kemudian menyatakan dirinya untuk berangkat ke Syria. Atau setidak-tidaknya menyatakan dukungannya via Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Ketahui bahwa setiap ucapan kita, sikap kita di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, janganlah engkau mengikuti bersikap sesuatu yang engkau tidak punya dasar ilmunya, ikut-ikutan. Latah, jangan. Harus ilmiah. Ada dalilnya enggak? Kalau ada dalilnya, jalani. Kalau tidak ada dalilnya, tinggalkan. Karena di hari kiamat nanti, kata Allah, pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya dalam pengadilan semesta yang tak seorang pun bisa membela diri di saat itu. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita lanjutkan hadis Nabi yang tadi kita dengarkan bersama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala taghduru." Jangan kalian wahai pasukanku, wahai pasukan Islam, jangan berkhianat. Baik dalam internal tubuh tentara Islam maupun terhadap kaum kafir lawan. Biasanya dalam pertempuran atau peperangan bisa saja terjadi perjanjian gencatan senjata. Bisa saja terjadi. Sebagaimana di masa Rasul terjadi perjanjian gencatan senjata yang dinamakan dengan perjanjian Al-Hudaibiyah. Kaum muslimin yang saya muliakan, dilarang untuk berkhianat. Melanggar janji. Sudah ada kesepakatan gencatan senjata, jangan kita memulai melanggar. Melanggar janji itu bukan sifat umat Islam. Berkhianat itu bukan sifat umat Islam, bukan akhlak seorang mukmin. Apa yang terjadi pada ISIS? Pengkhianatan demi pengkhianatan mereka lakukan. Yang berikutnya, Rasulullah melanjutkan, wala tamthulu, jangan kalian wahai tentara, para mujahidin, jangan melakukan muslah. Apa itu muslah? Dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Dalam Fathul Bari, maksud daripada mutlak itu adalah mutilasi. Mutilasi itu adalah memotongi, menyayat-nyayat tubuh atau mayat lawan. Dipotong telinganya, dicongkel matanya, dibelah perutnya, dipotong lehernya. Itu namanya mutilasi. Dalam bahasa fikihnya, dalam bahasa hadisnya namanya mutla. Dilarang oleh Nabi. Itu bukan perbuatan tentara Islam. Kembali kita tengok apa yang dilakukan oleh ISIS. Yang dilakukan oleh mereka adalah menyembelihi lawan-lawannya walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Tidak segan-segan didokumentasikan, mereka mengumpulkan tawanan-tawanan perang yang itu muslimin. Bukan Yahudi, bukan Nasoro, bukan Majusi, bukan Hindu, bukan yang lainnya. Muslimin. Kadang ada yang memakai baju tertulis Allahu Akbar. Disuruh mengucapkan, ucapkan la ilaha illallah. Si tawanan perang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian disembelih. Ingatkah kita kisah Usama bin Zaid? Dalam pertempuran yang dahsyat, tidak ada kesempatan berpikir, dan musuh yang dibunuh itu adalah orang yang kuat, bukan dalam keadaan terbelenggu. Sementara yang dilakukan oleh ISIS adalah tawanan perang yang sudah tidak berdaya. Dan mengucapkan la ilaha illallah. Demi Allah, ini bukan akhlak Islam. Kemudian mereka melakukan itu semua. Ada yang dipotong telinganya, ada yang dibelah perutnya dari tawanan-tawanan perang, ada yang dicongkel matanya, dan seterusnya. Didokumentasikan dan disebarkan secara luas melalui media, terkhususnya di dunia maya. Dan tidak sedikit orang yang menyaksikan langsung di sana. Kejam, tidak berperi kemanusiaan, tidak ada rasa rahmah dalam hati mereka. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadis yang sama. Hadis ini sekali lagi ada dalam kitab Sahih Al-Imam Muslim yang disyarah oleh Al-Imam Nawawi. Ada dalam perpustakaan-perpustakaan Islam. Hanya saja karena umat Islam menjauh dari ilmu Islam, sehingga banyak ilmu-ilmu Islam yang menjadi asing bagi umat Islam. Ini sebuah pelajaran penting, karena umat sedang terancam. Rasulullah melanjutkan, "Wala taqtulu walidan." Jangan kalian wahai tentaraku, jangan membunuh anak kecil. Anak kecil gak boleh dibunuh. Jangan kemudian karena anaknya orang kafir kemudian dibunuh. Jika benar anak orang kafir, tidak boleh dibunuh, apalagi dimutilasi. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Apa yang dilakukan oleh Al-Qaeda? Mereka benar-benar menebarkan horor, bukan mujahidin. Saya katakan bukan mujahidin. Mereka adalah orang-orang penebar horor di tengah umat, yang membuat gambaran Islam ini menjadi suram. Seolah-olah jihad itu sama dan identik dengan tindak kriminal. Tidak demikian jihad. Mari kita lanjutkan dalam riwayat lain dari hadis Rasulullah SAW. disebutkan marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala al-mauta fawajada imra'atan maqtula. Suatu hari Rasulullah pasca pertempuran melakukan inspeksi, selesai pertempuran, dimenangkan oleh beliau dan tentaranya, para sahabatnya, Rasulullah melakukan inspeksi terhadap mayat-mayat yang berguguran, baik mayat umat Islam maupun mayat orang-orang kafir. Di saat itu tiba-tiba Rasulullah dikejutkan dengan adanya mayat seorang wanita. Wanita musyrik, wanita kafir, bukan muslimah, bukan mukminah. Bagaimana baginda Rasulullah mendidik umat? Maka Rasulullah dengan suara yang lantang disertai dengan marah mengatakan, "Ma kanat hadhihi lituqatal." Tidak pantas wanita seperti ini dibunuh. Enggak pantas. Tentara Nabi, para mujahidin ditegur dengan teguran keras. Padahal namanya peperangan itu kadang-kadang di luar kontrol kita. Apalagi perang di masa dulu. Pedang lawan pedang, tombak lawan tombak. Bukan seperti di zaman sekarang. Bisa sambil bersembunyi, berlindung di balik dinding. Seorang wanita musyrikah terbunuh. Maka Rasulullah mengumumkan sebuah syariat. Syariat Islam bahwasanya wanita tidak boleh dilibatkan dalam pertempuran atau sampai dibunuh. Jangan. Kaum muslimin yang saya muliakan, dari beberapa ciri dan kriteria jihad dalam Islam yang baru saja kita dengarkan bersama, dari situ kita tahu bahwa gerakan ISIS bukan gerakan Islam. Gerakan ISIS adalah gerakan teror yang tidak diridhoi oleh Islam. Sekarang ini banyak anak-anak muda yang mengikuti melalui dunia maya, membaca, kemudian dia terharu, simpati kepada ISIS, kemudian dia menyatakan dukungannya. Dia ketik melalui HP-nya atau laptop dan komputernya, menyatakan saya mendukung ISIS dan mendoakan untuk ISIS. Ketahui wahai saudaraku, apa yang engkau tulis itu disaksikan oleh Allah. Para malaikat yang bertugas mencatat amalan-amalan hamba akan mencatatnya. Dan engkau di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan dibiarkan begitu saja. Di sebuah pengadilan yang Anda tidak memiliki pembela, Anda tidak bisa menyewa seorang pengacara, Anda berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, maha tahu, maha berilmu, maha kuat, maha besar. Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang saya muliakan, di antara yang penting dikaji, kenapa sampai muncul gerakan-gerakan radikal seperti ini? Mari kita akan telaah menurut bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sejarah membuktikan bahwa gerakan radikal yang sampai mengarah kepada teror, menyerang, membunuh, membakar, melempar, dan yang lainnya, bermula dari sikap yang salah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan menerapkannya. sikap yang salah di dalam memahami ayat-ayat yang berisi amar ma'ruf nahi mungkar. Banyaknya gerakan-gerakan radikal ini karena sekarang secara internasional termasuk di negeri kita, di negara kita ini berjamuran kebiasaan mengkritisi pemerintah di hadapan khalayak ramai. Kebiasaan mengkritisi pemerintah melalui mimbar-mimbar atau melalui media cetak, buletin, majalah, dan yang lainnya. Ataupun melalui media elektronik, internet, radio, dan yang lainnya. Ya, memang kemungkaran itu harus diingkari. Amar ma'ruf nahi mungkar bagian daripada amalan Islam. Tetapi sekali lagi, Islam mengatur aturan mainnya. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh emosional. Harus ilmiah. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita sadar bahwa pemerintah-pemerintah muslimin termasuk pemerintah kita masih banyak kekurangan-kekurangan. Yang kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita. Allah jadikan pemerintah kita pemerintah yang cinta Islam. Kita berdoa kepada Allah mengangkat tangan. Di samping berdoa untuk hajat kita dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, dan seterusnya dari berbagai doa, meminta kesehatan, meminta kesembuhan untuk anak dan istri kita, silakan. Tapi jangan lupa, dalam beberapa kesempatan, di saat-saat yang mustajab, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pemerintah kita. Demikian para ulama kita membimbingkan. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad, murid daripada Al-Imam Syafi'i, belajar dari gurunya, dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah, la da'autu biha lis-sultan." Kalau seandainya aku punya satu kesempatan doa yang akan dikabulkan oleh Allah, hanya satu kesempatan itu, enggak ada lagi, maka aku akan gunakan doa tersebut untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Karena kalau pemerintah itu baik, urusan umat pun akan menjadi baik. Pernah kita berdoa untuk pemerintah kita? Kalau pernah, tingkatkan, lanjutkan. Kalau belum, ayo dimulai. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan beberapa bimbingan Nabi. Sekali lagi, bimbingan Nabi kita dalam menyikapi kekurangan, kesalahan pemerintah muslimin. Sebelum saya menyebutkan beberapa hadis, sebuah sejarah penting untuk disebutkan. Insya Allah kita semua tahu bahwa Khalifah Utsman bin Affan, khalifah yang keberapa? Yang ketiga. Dari Khulafaur Rasyidin yang empat. Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum. Matinya beliau adalah dibunuh. Ditebas oleh kelompok teroris Khawarij. Di saat beliau membaca Al-Quran, sehingga darah beliau menetes dan membasahi Al-Quran. Istri beliau yang bernama Nailah dibunuh pula oleh kaum teroris. Subhanallah. Bagaimana peristiwa awalnya? Mari kita renungkan, wahai saudaraku. Jangan tanpa disadari oleh kita, kita sudah atau ada beberapa perbuatan semisal yang dilakukan oleh mereka pada kita. Kalau saya katakan kita, ya kita semuanya umat Islam. Kita semua bertanggung jawab. Saya dan semua yang hadir dan seluruh saudara kita muslimin yang lainnya. Yaitu bermula dari seorang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah adalah seorang keturunan Yahudi dari negeri Yaman, yang kemudian disebutkan oleh para ulama kita bahwa beliau ada atau dia adalah perintis kelompok Syiah. Abdullah bin Sabah. Dia datang ke negeri Madinah. Masuk ke kota atau ibu kota pemerintahan muslimin. Waktu itu di mana? Di Madinah. Khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, pusat pemerintahannya di Madinah. Abdullah bin Sabah, orang asing, datang masuk ke Madinah, mulai menyebarkan provokasi. Dari rumah ke rumah, dari satu majlis ke majlis. Ini Khalifah Utsman ini gak adil. Dia berbuat semaunya. Coba perhatikan dengan bahasa yang indah. Gubernur di daerah sana dari suku dia, dari kabilahnya. Gubernur yang dari sana juga dari kabilahnya. Uang kas negara dibagikan secara khusus untuk keluarganya. Terus dia berbicara dari majlis ke majlis, namun tidak berhasil di kota Madinah. Upaya provokasi ini tadi, ya waktu itu masih manual. Kalau di zaman kita bisa dengan pamflet, bisa dengan radio, bisa dengan Facebook, ya, bisa melalui orasi-orasi di jalan-jalan, surat kabar dan yang lainnya. Kalau di zaman itu masih manual, jalan dari rumah ke rumah, dari majelis ke majelis. Subhanallah, dia tidak berhasil. Akhirnya dia pergi ke Irak dan pergi ke Mesir. Di sana dia melakukan provokasi bahwa Utsman bin Affan telah berbuat begini, telah berbuat begitu, korupsi, nepotisme, tidak adil, semaunya, dan seterusnya. Tentu provokasi ini tidak sebulan dua bulan. Bertahun-tahun dia merintis. Sampai akhirnya dia berhasil merekrut suku-suku di Mesir dan kabilah-kabilah di Irak untuk digerakkan menuju ke kota Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam untuk mengepung kediaman Khalifah Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Bukan sekadar sebagai khalifah yang ketiga, beliau menantu Rasulullah. Dua putri Nabi dinikahkan kepada Utsman, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dan dua-duanya meninggal dunia. Ketika dua-duanya sudah meninggal dunia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utsman bin Affan, meninggal dunia secara bertahap, yang kakak meninggal dunia dinikahkan dengan adiknya oleh Nabi. Menantu Nabi, bukan menantu ustaz. Ya, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah yang kedua meninggal dunia putri Nabi ini, apa kata Rasulullah kepada Utsman? Ya Utsman, in kanat li ghairaha la zawwajtuka iyyaha. Kalau seandainya aku masih punya putri lagi, aku akan nikahkan engkau dengannya. Fatimah sudah dinikahi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, sahabat tercinta atau yang sangat dicinta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan yang telah menginfakkan hartanya untuk Islam. Beliau adalah salah satu orang kaya, salah satu donatur besar. Perjuangan-perjuangan jihad-jihad, pembelian onta dan alat-alat tempur, Utsman yang membiayainya. Kemudian ketika menjadi khalifah dituduh berkorupsi, Utsman menyumbangkan hartanya bukan untuk mencari tahta. Bukan membagikan harta untuk mencari simpati orang agar mendukung, memberikan suaranya. Tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas dan karena mengharap surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dituduh oleh Abdullah bin Saba yang asalnya berbangsa Yahudi ini sebagai koruptor. Maka masyarakat Muslim Mesir terprovokasi. Masyarakat Irak terprovokasi. Berangkatlah mereka dalam kekuatan bersenjata menuju pusat pemerintahan Islam di kota Madinah. Dan singkat cerita, terbunuhlah Utsman setelah berhari-hari kediaman beliau dikepung oleh mereka. Dan Utsman melarang orang untuk melakukan perlawanan karena beliau tidak ingin melihat pertumpahan darah karena dirinya. Pemimpin yang luar biasa. Kalau sekarang banyak orang ketika merasa punya pengikut, pengikutnya dimanfaatkan. Serang, demo, ayo berangkat, dobrak. Utsman bin Affan gak ribo. Padahal yang datang itu para pemberontak. Jangan ada yang melawan. Aku tidak ingin darah seorang muslim tertumpah gara-gara aku. Terbunuhlah beliau, khalifah yang ketiga ini sebagai syahid. Kaum muslimin yang saya muliakan. Bermula dari provokasi urusan harta dan materi. Berpula dari provokasi mengkritisi pemerintah di depan rakyat. Berujung sampai terbakarnya rakyat. Terbakarnya emosi masyarakat. Dan terbunuhlah manusia-manusia terbaik. Berpindah kepada pemerintahan berikutnya, khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman bin Affan. Dengan apa atau bagaimana wafatnya khalifah Ali? Wafatkah di atas kasur, di tempat tidurnya karena sakit? Beliau wafat karena ditebas oleh kelompok teroris Khawarij. Di saat beliau menuju ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Ya memang di zaman itu gak ada pas pamres. Ya, jadi berangkat dari rumah ke masjid, ya sudah ke masjid. Tiba-tiba muncul salah satu tokoh teroris Khawarij. Di kegelapan waktu subuh itu tadi menebas khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya. Subhanallah. Perhatikan wahai saudaraku, bagaimana bermula sebuah peristiwa besar. Sementara sekarang ini di berbagai negara-negara Islam mengkritisi pemerintah secara terbuka itu sebagai sebuah keberanian. Biasa. Sehingga pemerintah muslimin tidak punya wibawa. Beberapa waktu yang lalu, Mapolres di Solo dibakar. Beberapa, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Diserang oleh para demonstran dan dibakar. Di salah satu daerah juga di Jawa Timur, demonstran sampai naik ke genteng Mapolres. Gak punya wibawa sampai tentara kita, polisi kita. Berbahaya. Kalau kondisi ini dibiarkan. Kaum muslimin yang saya muliakan. Mari kita dengarkan. Bimbingan orang yang paling kita cintai. Manusia yang paling kita hormati. Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan bersama. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim. Dalam sahih Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Huzaifah ibnul Yaman. Mari kita ikuti dan kita bandingkan dengan kondisi dan keadaan kita. Kata Rasulullah SAW, satakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wala yastannuna bisunnati. Akan muncul sepeninggalku para penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Ciri-cirinya disebutkan oleh Nabi. Tidak mau dan enggan untuk menjadikan prinsipku dan sunnahku, syariatku sebagai prinsip dan syariat negaranya. Enggak mau. Enggak mau menjadikan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai prinsip negaranya. Yang kedua, mari kita telah bagaimana pemerintah yang digambarkan oleh Nabi ini, pemerintah yang sangat-sangat kondisinya itu memprihatinkan. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubush shayatin fi juthmani insin, dan akan muncul di sekitar penguasa-penguasa yang jahat itu tadi para pembisik, penasehat, menteri-menterinya, yang kalbu mereka, hati mereka itu adalah hati syaitan yang ada dalam tubuh manusia. Subhanallah. Kalau hatinya hati syaitan, apakah pernah dia akan memerintah dan mengajak kepada kebaikan? Tidak bakal. Akan menasehatkan kepada kebaikan? Tidak mungkin. Sahabat Hudzaifah tercengang mendengarkan hadis ini dari Nabi. Kemudian sahabat Hudzaifah mengatakan, ya Rasulullah, kaifa asna in adraktu dhalik, apa yang akan aku lakukan kalau aku menjumpai pemerintah seperti yang kau gambarkan itu? Sikap apa yang akan aku ambil? Bertanya kepada Nabi. Tidak memutuskan dan mereka-reka sendiri. Wah, kalau saya jumpa pemerintah seperti itu, saya akan demo, saya akan bangkit, saya akan berontak, saya akan kudeta. Tidak demikian. Bertanya kepada Nabi. Karena ini adalah Rasul, utusan Allah. Ya Rasulullah, apa yang akan aku lakukan? Maka Nabi yang penuh sayang dan kasih menjawab. Mari kita dengarkan wahai saudaraku. Qala fasma' wa athi' aw tasma' wa tuti' wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka fasma' wa athi'. Tetap engkau mendengar dan taat kepada penguasamu, kepada pemerintahmu, walaupun penguasamu itu tadi mencambuk punggulmu dan merampas hartamu. Tetap engkau mendengar dan taat kepada penguasa. Hudzaifah enggak berani menentang bimbingan Nabi. Langsung sami'na wa ata'na. Tidak bermain logika, mengedepankan logika dan emosinya. Wah, kalau gitu enggak benar. Enggak boleh kita diam. Tidak. Mengamalkan bimbingan Nabi. Pernah kita dicambuk oleh pemerintah kita? Alhamdulillah. Mau sholat enak, mau taraweh enak, mau haji dikoordinir oleh pemerintah, mau masuk Ramadan pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan ru'yah hilal di berbagai posisi di negeri ini. Mau masuk Idul Fitri juga dibimbing oleh pemerintah. Masya Allah. Kurang apa? Apa yang digambarkan oleh Nabi itu mungkin belum ada pada pemerintah kita secara lengkap. Kaum muslimin yang saya muliakan. Mari kita dengarkan hadis yang kedua. Kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad dari seorang sahabat namanya Iyadh bin Ghunun, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai saudaraku kaum muslimin hadirin, sebelum saya menyebutkan hadis ini, siapkan iman kita untuk mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. siapkan diri kita untuk tunduk patuh kepada beliau. Jangan sampai kita mengedepankan aturan manusia di atas aturan Rasulullah. Jangan. Kita akan binasa. Kita akan hancur. Karena Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Yang diutus untuk membimbing dan membawa syariat. Jangan mengedepankan logika dan emosi. Jangan. Kata Nabi SAW. Man kana lahu nasihatun lizi sultanin. Fala yubdihi alaniyatan. Fal ya'khud biyadih. Wal yakhlubih. Fa in qubila minhu fadzaka wa illa faqad adda ma alayhi. Barang siapa yang memiliki kritikan, nasihat, teguran untuk penguasanya, untuk pemerintahnya, jangan ditampakkan secara demonstratif di hadapan khalayak, di hadapan rakyat, jangan, kata Nabi. Kondisi kita umat Islam gimana? Baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sudahkah mengamalkan hadis ini? Atau belum? Kalau jawabannya belum, ayo cepat-cepat kita dipanggil oleh Allah untuk bertaubat. Untuk menyelamatkan umat Islam dan negeri ini. Negeri kita berada di ujung tanduk. Siap dicabik-cabik oleh lawan. Kalau kita tidak segera bertaubat, kembali kepada syariat Allah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh para orang tua kita yang berjuang dulu melawan tentara kafir Belanda dan sekutu, kalau melihat kondisi anak cucunya tidak mau berjuang, tidak mau beribadah, mereka akan menangis. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mereka mengabadikan kalimat syukur dengan mengucapkan atas berkat rahmat Allah. Bukan demikian? Masih ingat? Ya. Para hadirin yang saya muliakan, kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah. Kalau tidak dimerdekakan oleh Allah, kita enggak bisa merdeka. Bukan karena kekuatan kita dan kepahlawanan kita. Kalau tidak Allah merdekakan, kita akan dibawa kungkungan Belanda yang Nasoro. Entah akan menjadi apa umat Islam di negeri ini. Alhamdulillah. Dan nikmat itu harus dijaga. Nikmat itu harus disyukuri dan dipelihara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memiliki kritikan terhadap penguasanya, jangan ditampakkan secara demonstratif. Hendaknya dia menyampaikannya secara rahasia dan tertutup. Kata orang sekarang, logikanya bermain. Emosinya muncul, bukan imannya yang muncul. Loh, gak boleh disampaikan secara terbuka. Mana mau mereka menerima nasihat secara tertutup? Wong kita sudah demo, kita sudah bakar itu, sudah bakar ini, kita sudah menulis di surat kabar, masih saja seperti itu tidak mau berubah. Yang korup-korup, yang tidak adil tetap tidak adil. Logika dan emosi menjawab. Tapi kalau iman yang menjawab, tidak demikian. Kaum muslimin yang saya muliakan, ternyata logika yang mungkin akan muncul ini sudah dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Dilanjutkan dalam hadis yang sama, kata Nabi, maka kalau nasihat dan teguran itu yang disampaikan secara tertutup tersebut diterima, dicatat dan dipraktekkan, ada perubahan, itu yang diharapkan. Kita bersyukur. Tapi kalau ternyata nasihat dan kritikan yang sudah disampaikan secara rahasia kepada pemerintah tadi tidak dipedulikan, tidak diabaikan, maka Anda telah menunaikan tugas. Apa tugas kita? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Bukan tugas kita harus berubah. Itu adalah hidayah Allah. Lawang kita terhadap anak-anak kita aja. Berapa banyak kita sebagai orang tua tidak mampu memberi hidayah kepada anak kita. Sudah kita nasihati, jangan anakku, jangan keluar malam, berbahaya. Tetap saja dia menentang. Anak kita, hidayahnya bukan di tangan kita. Hidayahnya berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, mungkin ada yang mengatakan, terkhusus orang-orang yang suka demo-demo, spanduk-spanduk, syariat Islam, syariat Islam, syariat Islam. Ya, kita semua cinta syariat Islam. Saya mau tanya, ada yang tidak cinta syariat Islam? Ada? Saya yakin tidak ada. Semua yang namanya muslim cinta Islam, cinta Al-Quran, cinta Nabi, cinta bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan senang syariat Allah, syariat Al-Quran dan syariat Nabi ini diamalkan, diterapkan di bumi Allah, di rumah tangga, di negeri tempat mereka tinggal. Itu muslim. Pasti senang. Tapi bukan dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara seperti itu. Mari kita dengarkan hadis yang ketiga dalam permasalahan ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah karya beliau. Al-Imam Ibnu Abi Asim bukan hidup 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Hidupnya bukan 100 tahun, 200 tahun yang lalu. Hidup sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Nenek kita dan kakek kita belum lahir ke muka bumi. Sering kita mendengar sebagian saudara kita mengatakan, oh ini kok baru ya, ini agama baru ini, cara baru ini. Yang baru itu kita. Karena kita lama tidak membuka karya-karya ulama terdahulu, sehingga syariat Islam banyak yang menjadi asing. Mari kita dengarkan hadis yang ketiga ini dari sahabat Adi bin Hatim. Sebelum saya sebutkan hadis ini, mungkin muncul sebuah syubhat, muncul sebuah keputusasaan. Oh, ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa yang sering dibahas dan disebutkan dalam mimbar Jumat dan pengajian adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atirrasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemerintah kalian. Kata sebagian orang, itu apabila pemerintahnya pemerintah yang soleh, pemerintah yang bertakwa. Kalau pemerintah yang korup, bukan ayat ini yang diamalkan. Apa ayat apa? Perangi, kudeta, misal, dan seterusnya. Tidak demikian ulama kita mengajarkan. Tidak demikian para sahabat Nabi mendidik umat. Tidak pula demikian para imam-imam kita mendidik umat. Hadis ini mari kita dengarkan bersama. Para sahabat mengatakan kepada Nabi yang hadir di majlis kala itu, ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'ala wa dzakara asy-syarr. Wahai Rasul, kami tidak bertanya kepada engkau tentang kewajiban taat kepada pemerintah yang bertakwa, pemerintah yang adil, yang jujur, yang sholat, yang menerapkan syariat Islam. Bukan itu ya Rasulullah yang kami tanyakan. Kalau itu sudah tahu, wajib taat memang. Tapi yang kami tanyakan wahai Nabi, tentang pemerintah yang kejam, yang zalim, yang korup, yang tidak adil dan tidak mau menerapkan syariat Islam. Nabi menampung. Sudah? dijawab oleh Nabi SAW. Jawaban Nabi itu dari logika atau dari mana? Dari wahyu dari Allah. Bukan pula dari adat istiadat atau kesepakatan manusia, undang-undang manusia, tidak. Nabi menjawab dan mendidik umat ini dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi menghadapi fenomena tersebut, pertanyaan tersebut? Kata beliau, isbiru, ittaqullah, wasma'u wa ati'u. Takutlah kalian kepada Allah dan sabarlah kalian. Dan tetap kalian mendengar dan taat kepada perintah pemerintah kalian walaupun seperti itu. Indahnya. Kalau Muslim Indonesia menerapkan ini, saya yakin para provokator tidak akan mampu berbuat apa-apa. Saya yakin intelijen CIA dan Mossad yang juga beredar di negeri kita ini tidak akan mampu untuk mengadu domba rakyat kita. Tapi yang prihatinkan, kita ini gak sabaran. Kita sebagai rakyat tidak meniru rakyat para khalifah khulafaur rasyidin. Sabar. Enggak banyak menuntut. Sebentar-sebentar demo. Kenapa? BBM naik. Lagi besok demo. Kenapa? Beras naik. Biaya sekolah naik. Gaji enggak naik. Demo, demo, demo, demo. Mari kita lihat. Maaf-maaf saja para hadirin. Kita mau bandingkan ya. Kondisi kita dengan kondisi para sahabat Nabi. Sebelum saya sebutkan, mana yang lebih soleh? Kita atau sahabat Nabi? Jawabannya pasti adalah sahabat Nabi. Muridnya Rasulullah. Kalau kita muridnya Ustadz. Kalau mereka muridnya Nabi. Siang malam bersama Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu ada yang tidak punya pakaian kecuali hanya dua potong pakaian. Yang satu dipakai untuk bekerja atau sholat atau ini dan itu. Yang satu dicuci, dijemur. Kalau kita punya berapa pakaian? Ada pakaian untuk ke masjid. Ada pakaian untuk menghadiri undangan walimah. Ada pakaian untuk rapat. Ada pakaian untuk ngantor. Ada pakaian untuk santai bersama keluarga. Ada pakaian untuk istirahat, tidur dan yang lainnya. Lengkap pakaian kita. Sahabat Nabi pakaiannya terbatas. Makanan, masya Allah, di pagi hari ada gorengan ini, gorengan itu, masakan ini, masakan itu, nikmat. Sore hari juga bakso, mie ayam, ini bisa kita beli. Di rumah juga banyak. Kalau Ramadan gimana? Mau berbuka? Lengkap enggak? Lengkap. Pole, nogosari, iya, teh. Sahabat Nabi pernah di suatu hari berpuasa, datang ke rumahnya, pulang bekerja di bekerjanya. Setibanya di rumah, saatnya berbuka. Tanya kepada istrinya, wah istriku, ada makanan yang siap untuk dimakan untuk berbuka puasa? Kata istrinya, enggak ada. Tapi sabar wahai suamiku. Aku akan pergi ke paman-paman dan keluarga karena kampungnya sekeluarga. Ya. Cari makanan. Si istri enggak mengatakan, makanya kerja yang becus. Ya enggak. Istrinya solihah. Sabar wahai suamiku, aku akan carikan untuk engkau makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai saudaraku, kalau seandainya rezeki dan penghasilan itu bergantung kepada kesolehan, niscaya Abu Bakar As-Siddiq termasuk konglomerat. Kalau seandainya rezeki dan penghasilan itu bergantung kepada ketakwaan dan amalan kita, Umar Ibnul Khattab akan menjadi konglomerat besar. Tapi ternyata miskin-miskin mereka itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau 3 bulan berturut-turut asap tidak mengepul. Enggak ada asap keluar dari rumahnya. Maknanya apa? Tidak ada yang mau dimasak. Habis 3 bulan berturut-turut. Kalau wanita sekarang 3 hari enggak ada beras, wah, bisa minta cerai. Iya kan? Tapi wanita-wanita Rasulullah, wanita-wanita sahabat, wanita-wanita yang tangguh, nah, peduli. Para suaminya pun tidak sembarangan, peduli mengurus rumah tangganya. Nah, kita ini nikmat, luar biasa nikmatnya. Yang kurang dari kita dan hilang dari kita apa? Syukur dan sabar. Kita gak bisa sabar seperti nenek moyang kita yang berjuang. Kita hanya bisa membaca sejarah bagaimana mereka memakai baju dari goni. Iya kan? Waktu kita belajar PSBB, pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Bagaimana mereka tidak punya makanan, sampai kayu pun diparut. Subhanallah. Siapkah kita generasi ini untuk diajak berjuang? Bertahan sejenak dan bertakwa kepada Allah. Kita nikmat di masjid kita terang, ada lampu, ada ini, keramik. Kurang apa? Wahai saudaraku, demikian Rasulullah membimbingkan. Lah, kebiasaan mengkritisi pemerintah secara demonstratif melalui mimbar-mimbar, khutbah Jum'ah, khutbah hari raya, kultum-kultum, buletin-buletin, itu semua bertentangan dengan syariat Islam dan berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Kalau rakyat ini mau menerapkan syariat Islam, insya Allah Pak Polisi gak banyak kerjaannya ya. Tenang. Contohnya saja, masalah lalu lintas. Syariat Islam mengatakan wajib taat karena Allah. Sering kita kalau naik mobil, oh, pakai sabuk pengamannya. Lu kenapa? Nanti ada Pak Polisi. Masya Allah. Berarti kamu gak yakin mulai tadi bahwa Allah melihat kamu. Subhanallah. Banyak yang pergi perjalanan naik sepeda motor gak pakai SIM. Melanggar pemerintah lagi. Dosa lagi. Lampu merah diterobos. Dosa lagi. Lu kok dosa? Iya. Karena Allah mengatakan taatilah pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, aturan lalu lintas untuk kemaslahatan bersama. Wajib untuk ditaati karena Allah. Jangan takut kepada tilang. Jangan rugi. Kamu melakukan itu karena takut polisi, enggak dapat pahala. Tapi kalau kamu melakukan itu karena Allah, sudah aman, alhamdulillah. Kedua, mendapatkan apa? Pahala, jadi ekonomis. Para hadirin yang saya muliakan, lah munculnya gerakan teroris, radikalis, dan radikalisme, terorisme bermula dari yang seperti itu tadi. Ketidakpuasan, ketidakpuasan, menuntut, menuntut. Akhirnya dia kecewa, kecewa, emosi. Disalurkan emosinya dengan apa? Bergabung dengan gerakan-gerakan radikal. Nah, anak-anak kita harus dilindungi. Ini penting, wahai saudaraku. Dan ketahui juga, dalam upaya kita melindungi umat Islam dari gerakan radikal ini, tentunya dengan cara yang legal secara syariat. Kita sebagai masyarakat, baik itu kepala rumah tangga atau guru atau ustadz atau yang lainnya, wajib untuk bahu-membahu, bekerja sama. Ya memang, kalau untuk membongkar jaringan teroris bukan tugas kita. Itu tugas yang berwenang. Jangan ikut campur kita. Tapi kalau mengamankan lingkungan, mengamankan keluarga, melindungi ideologi putra-putri kita, anak didik kita di sekolah, di SMP, kampus-kampus, SMA, dan yang lainnya. Tugas kita bersama. Mari kita bahu-membahu. Dan mereka wajib diperangi. Rasulullah SAW mengatakan tentang kaum Khawarij. Khawarij itu kalau bahasa orang sekarang namanya teroris. Tapi kalimat Khawarij menjadi asing, padahal dapat dilihat di buku-buku ulama. Maka kita jangan segan-segan untuk mengucapkan itu kelompok Khawarij. Jangan terus-terusan teroris, teroris, teroris. Ya, boleh teroris Khawarij. Pakai bahasa-bahasanya para ulama. Nah, Rasulullah mengatakan dan menghimbau sekaligus memerintahkan untuk memerangi kelompok Khawarij. Kata Nabi, aina wajadtumuhum faqtuluhum. Di mana saja kalian mendapati mereka, kelompok teroris Khawarij itu, perangin mereka, bunuh mereka. Tapi hadis ini juga jangan diterapkan secara serampangan. Ini pentingnya kaum muda belajar, belajar. Jangan hanya belajar bahasa Inggris. Jangan. Komputer terus. Ya silakan belajar komputer untuk kepentingan dunia kalian. Tapi belajar juga agama. Dalam hadis ini, bukan kemudian maknanya perangi kelompok teroris itu, bunuh mereka. Ini bukan perintah untuk individual, enggak. Bukan untuk masyarakat satu persatu. Bukan kemudian takmir masjid, bangkit bawa pedang, ada Khawarij di kampung dibunuh. Bukan. Atau sebuah lembaga yayasan Islam menggerakkan masyarakat, ayo kita bunuh. Enggak. Atau pondok pesantren menggerakkan santrinya, itu ada kelompok Khawarij, serang. Tidak. Melapor kepada yang berwenang, tugasnya pemerintah. Kalau kita dimintai bantuan, ya jangan menolak. Tapi itu adalah tugas siapa? Tugas pemerintah. Kemudian, wahai saudaraku, penting juga diketahui. Pada pembahasan pertama kita menyebutkan tentang jihad fisabilillah. Dan bahwasanya jihad itu ada ketentuan-ketentuannya. Perlu difahami bersama. Yang namanya orang kafir dalam Islam diklasifikasi. Tidak semua orang kafir boleh dibunuh, boleh dibantai, diambil hartanya, dirampok. Enggak. Mau dengar? Mari kita dengarkan bersama hadis-hadis Rasul tentang masalah ini. Sebelum itu perlu disebutkan, orang-orang kafir atau kufar dibagi dalam 4 klasifikasi. Yang pertama dinamakan kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Yaitu orang kafir yang negaranya sedang perang dengan negara kita. Sedang perang. Nah, statusnya dinamakan kafir apa? Harbi. Nah, ini nanti masalah jihadnya. Ada aturannya. Yang belum saya sebutkan tadi, di antara aturan jihad, itu harus di bawah komando waliul amr. Harus di bawah komando siapa? Pemerintah. Kalau tidak dibawa komando pemerintah, bukan jihad. Itu gerakan-gerakan ilegal. Ilegal secara syariat, ilegal secara aturan kemanusiaan. Kelompok preman, bukan jihad. Kalau tidak dibawa perintah atau izin dan komando waliul amr. Dalilnya dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi. Nah sekarang orang-orang yang berangkat ke Syria, mau apa Pak? Mau jihad. Sudah minta izin? Gak perlu minta izin. Loh, kamu Muslim? Iya saya Muslim. Kenapa gak menghargai syariat Islam? Syariat Islam antara lain, kalau kamu mau berangkat berperang, dengan izin dan ridha pemerintah. Jangan menipu pemerintah. Buat paspor, mau kemana dek? Mau kemana mas? Mau umroh. Setelah umroh, belok. Nggak pulang ke tanah air, pergi ke Syria. Ini sudah dusta di satu sisi. Yang kedua, khianat kepada pemerintah muslimin. Dua dosa besar dia lakukan sekaligus. Dan yang ketiga dosanya, berjihad tanpa memenuhi syarat-syarat yang sah. Kembali kepada klasifikasi orang-orang kafir. Yang pertama tadi adalah kafir harbi. Yang kedua namanya kafir mu'ahad. Loh, di mana sih Ustaz klasifikasi ini? Ayo sabar kita belajar Islam. Jangan cuma Jumatan saja. Belajar Islam kita buka buku-buku dan karya-karya ulama. Tiap hari kita belajar. Waktunya bekerja, bekerja. Waktunya belajar, ayo kita belajar. Yang kedua namanya kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Yaitu seorang kafir yang negaranya sedang ada perjanjian gencatan senjata dengan negara kita. Masuk ke negara kita untuk sebuah tugas dari negaranya. Sebenarnya tadi perang, kemudian ada perjanjian gencatan senjata, damai, misalkan selama 10 tahun atau 20 tahun atau lebih atau kurang. Negara yang kafir tadi mengutus utusan, mungkin utusan militer atau utusan ekonominya atau yang lainnya, masuk ke negara kita. Ini statusnya apa tadi? Kafir mu'ahad. Nanti akan saya sebutkan hukum masing-masingnya. Yang ketiga namanya kafir musta'man. Sebelum saya lanjutkan, kalau disebutkan klasifikasi begini, Abu Bakar Ba'asyir paling muak, paling gak suka. Wah, bertele-tele ya, orang kafir ya kafir gitu. Karena gak belajar, mau menjalankan Islam pakai emosi. Itu namanya sudah tidak menghargai syariat Islam. Yang ketiga namanya kafir musta'man. Boleh disebut musta'min. Apa itu kafir musta'min? Seorang kafir yang masuk ke negara kita dari negaranya yang tidak ada pertempuran, tidak ada pula perjanjian gencatan senjata, tapi memang gak bermusuhan. Ada hubungan bilateral antara negara kita dengan negaranya. Masuk ke negara kita, ada yang mau belajar, ada yang mau berobat, ada yang mau urusan ekonomi berdagang, ada yang mau berkunjung ke temannya dan yang lainnya. Masuk ke negara kita. Masuk ke negara kita itu dengan visa. Lah, visa yang diberikan oleh kedutaan negara kita yang ada di negara dia, itu maknanya adalah jaminan perlindungan bagi dia. Bukan demikian, Bapak polisi mungkin? Bahwa visa itu mengandung makna jaminan keamanan bagi dia. Di samping ada juga makna-makna lainnya. Ini kafir yang ketiga. Yang keempat namanya kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Yaitu orang-orang kafir yang hidup minoritas di negara yang mayoritas muslim. Seperti negara kita. Mayoritas muslim, ada orang-orang kafir minoritas dalam perlindungan negara. Namanya kafir zimmi. Ini semua dibahas bahkan disebutkan dalam hadis Nabi. Bukan ini retorika, bukan. Mari kita dengarkan jenis kafir mu'ahad. Bagaimana Rasulullah mengatakan? Apa tadi kafir mu'ahad? Yaitu orang kafir yang masuk ke negara kita dari negara dia yang sedang ada gencatan senjata. Kalau ada gencatan senjata artinya sedang ada perang, cuma kali itu sedang bertahan, saling berjanji untuk tidak menyerang, masuk ke negara kita. Apa kata Nabi? Mari dengarkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah fa inna rihaha la tujadu min masirati 40 aman." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang statusnya mu'ahad, ingat mu'ahad ya, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Dalam keadaan aroma wangi surga itu tercium dalam perjalanan 40 tahun. Minyak wangi kita yang tadi dipakai sekarang sudah gak tercium, iya kan? Minyak wangi yang mahal itu loh, satu botol 1 juta. Pakai, ini sejarah sini sudah gak tercium. Apalagi sudah 1 jam yang lalu. Aroma wangi surga, kata Nabi, tercium dalam perjalanan 40 tahun. Seorang muslim yang membunuh kafir tapi statusnya mu'ahad, tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Gak gampang ya, ikhwan. Tidak mudah, wahai saudaraku. Islam itu indah. Islam itu rahmat. Bukan kemudian, ini ada orang asing, ini ada turis. Bunuh saja. Ayo kita atur strategi. Kita cari mereka, kita hadang di jalan-jalan yang sepi. Kemudian kita bunuh dia. Ini bukan muslim, ini perampok pembunuh. Dan tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Yang ketiga dan yang keempat, atau yang ketiga dan keempat, terkhusus dalam hal ini kafir dhimmi. Apa itu kafir dhimmi? Kafir yang hidup minoritas di negara yang mayoritas muslim. Dalam riwayat hadis disebutkan, man qatala zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, maka saya, kata Nabi, yang akan jadi musuh dia, yang akan menuntut dia di hari kiamat nanti di hadapan Allah, di peradilan akhirat. Kalau musuh kita nanti yang menuntut kita Nabi, yang dicinta oleh Allah, mau kemana kita? Indahnya Islam. Tapi kaum teroris tidak mau yang ini. Tidak mau aturan Islam. Seruan menegakkan negara Islam dan syariat Islam itu bohong. Dusta. Wahai saudaraku, demikian Islam mengatur. Walaupun kita mengatakan dan menasihatkan tentunya kepada umat Islam dan pemerintah, ya tentunya walaupun orang asing boleh masuk ke sini, harus mentaati aturan dan menghargai umat Islam. Bukan dengan pakaian yang sembarangan. Harus ada aturannya gitu. Ya. Bukan mengumbar aurat. Bukan kesini mengedarkan narkoba. Kalau mau dihukum mati, menjerit-jerit protes. Iya kan? Tidak demikian. Ada aturannya. Kalau masuk ke negara kita untuk menyebarkan kerusakan, menyebarkan minuman keras, perzinahan, narkoba, dan yang lainnya, atau apalagi memata-matai negara kita dengan kedok membangun instalasi atau membangun sebuah proyek, ternyata itu gerakan intelijen, maka kita harus waspada. Jangan percaya kepada Yahudi. Walaupun tersenyum, walaupun memberikan bantuan sosial untuk negara kita, jangan mudah tertipu. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wahai saudaraku, Al-Quran yang kita baca ini loh, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho, kata Allah, tidak akan pernah rela orang Yahudi dan Nasara terhadap kalian wahai umat Islam sampai kalian mengikuti jejak agama mereka. Ini yang mengabarkan Allah yang Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jangan ditolak ayat ini. Enggak, ayat ini kurang tepat untuk diterapkan pada era ini. Masya Allah. Berarti Al-Quran perlu direvisi. Harus ada tim untuk merevisi Al-Quran. Karena tidak sesuai dengan abad ke-21 ini. Jangan. Islam itu, Al-Quran itu sesuai dengan setiap zaman, di setiap tempat, dalam semua suasana. Karena aturan ini yang membuat adalah Allah, pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Bukan lembaga-lembaga manusia. Bukan hasil seminar. bukan hasil rapat. Itu Al-Quran mengabarkan kepada kita bahwa Yahudi dan Nasoro tidak akan pernah rela kepada kita semuanya kecuali sampai kita mengikuti jejak agama Yahudi dan jejak agama Nasoro. Kaum muslimin yang saya muliakan, di antara yang penting juga dibahas terkait gerakan radikalis dan terorisme. Dengan terpaksa juga saya harus sebutkan, karena ini juga mengancam eksistensi umat Islam di negeri ini dan eksistensi negara kita. Negara kita ini dirongrong dari mana-mana loh. Yang cemburu terhadap negara kita ini banyak. Amerika itu cemburu terhadap negara kita. Mayoritas Muslim, Muslim terbesar di dunia. Negeri yang hijau ini sedang siap untuk dicabik-cabik, dimangsa. Makanya ada provokator-provokator untuk memunculkan dan menumbuh suburkan gerakan separatis. Ini juga gerakan teroris, pemberontakan. GAM di Aceh, OPM di Irian, RMS di Maluku, Toraja Merdeka. Mau siap-siap, masing-masing ingin merdeka, mendirikan negara sendiri. Negara kita dirongrong terus. Lah, kita jangan menambah masalah di atas masalah. Justru kita harus membantu mencarikan jalan keluar. Di antara yang merongrong negara kita dan umat Islam di negeri ini adalah bahaya Syiah. Sekali lagi, bahaya Syiah. Karena ternyata Syiah dengan negaranya yang bernama Iran telah membiayai, mendanai, dan menggerakkan gerakan teroris di banyak negara. Berapa kali orang-orang Iran melakukan teroris, pembunuhan, penyerangan, bahkan sampai di Masjidil Haram. Tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an. Nembak, membunuh, mengebom di Masjidil Haram. Tahu Masjidil Haram? Namanya adalah Masjidil Haram. Apa maknanya? Masjid suci yang tidak boleh dilakukan di sana beberapa perbuatan yang boleh dilakukan di tempat lain. Memiliki nilai kesucian yang sangat besar. Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana tempatnya? Di Makkah. Dahulu, pada masa sebelum Islam, Masjidil Haram sudah ada. Nabi Muhammad, Nabi kita SAW belum lahir. Ka'bah sudah ada. Siapa yang membangun Ka'bah? Nabi Ibrahim dengan putranya siapa? Ismail. Lah, orang-orang Quraisy, penduduk Mekah, Abu Jahal dan yang lainnya, keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Kalau Ishak menurunkan Bani Israel, Ismail menurunkan bangsa Arab, termasuk yang paling utama Quraisy. Quraisy ini di mana tempat tinggalnya, domisilinya? Di Mekah. Tiap hari melihat Ka'bah. Keluar rumah, Ka'bah. Masjidil Haram. Orang-orang Quraisy, kalau mereka sedang berperang atau mencari seorang pencuri, mengejar pembunuh ayahnya atau pembunuh ibunya yang lari masuk ke Masjidil Haram, gak berani masuk ke Masjidil Haram, nunggu di luar. Pembunuh ibunya gak berani masuk ke Masjidil Haram untuk menyeret orang itu. Ditunggu sehari ya sehari, dua bulan ya dua bulan ditunggu. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy menghormati Masjidil Haram. Enggak sembarangan cari kejar, enggak. Orang-orang Iran melakukan peledakan, penembakan kepada jamaah haji. Al-Qaeda, pernah dengar Al-Qaeda? Pimpinan siapa dulu? Usama bin Laden. Ya. Bekerja sama dengan Iran. Ada batalion-batalion militer Al-Qaeda di provinsi-provinsi Iran, antara lain di provinsi namanya Khurasan, perbatasan dengan Afghanistan. ada sebuah batalion besar di pelatihan militer dan teknik tempur yang dilatih langsung oleh petinggi-petinggi militer Iran. Dan petinggi-petinggi Al-Qaeda keluar masuk Iran dengan bebas. Ada apa di balik ini? Terkuak. Hati-hati. Kalau mau berbicara sejarah, wahai saudaraku, ingatlah runtuhnya dinasti Abbasi, negara Islam. Dinasti Abbasi pada abad ke-6 atau ke-7 Hijriah. Yang dahulunya sebagai sebuah negara Islam yang kokoh, penuh dengan ketentraman dan keadilan. Ternyata ada orang-orang Syiah, antara lain bernama Muhammad bin Al-Qami. Kemudian dikenal dengan julukan Ibnul Al-Qami. Melakukan gerakan klandestain penyusupan kepada tubuh pemerintah. Hati-hati. Kalau ISIS, NII, JI, gak akan bermuka dua. Sudah pemerintah kafir-kafir, saya ISIS mau apa? Gitu. Mereka juga jahat, tapi yang kedua lebih berbahaya. Karena mereka melakukan operasi menyusup ke tubuh pemerintah, sipil maupun militer. Hati-hati, wahai saudaraku. Peristiwa dinasti Abbasi, Ibnu Al-Qami berhasil menyusup dalam tubuh pemerintah bersama orang-orangnya. Tahun berganti tahun, gak sebulan dua bulan. Tahun berganti tahun sampai dengan kelihaiannya, kecerdasannya. Banyak orang tertipu dan akhirnya dia sampai pada posisi perdana menteri kalau di zaman kita. Akhirnya pada posisi yang strategis tadi, Ibnul Al-Qami membuat kebijakan-kebijakan. Bermula dengan perkataan negara kita alhamdulillah aman. Sementara itu juga kita ingin melakukan pembangunan-pembangunan. Maka harus ada pintu-pintu atau ruang-ruang yang dipangkas. Antara lain, mengurangi jumlah tentara negara. Dengan alasan aman. Kita gak akan berperang, musuh-musuh juga jauh. Kondisi dalam negeri juga kondusif. Uangnya daripada menggaji tentara lebih baik untuk kesehatan masyarakat, untuk membangun infrastruktur ini dan itu. Diterima ide ini, diterapkan, akhirnya dipangkaslah jumlah kuantitas tentara. Berjalan waktu, keluar kebijakan kedua. Nampaknya gaji tentara ini terlalu tinggi, demi pembangunan kita kurangin. Dikurangilah gaji tentara. Disebutkan dalam buku-buku sejarah bahwa sampai tentara dinasti Utsmani banyak yang mengemis di jalan-jalan, menjadi kiri. Subhanallah. Lengah. Di saat seperti itu ternyata Ibnu Al-Qami dari pintu belakang telah bermain mata dengan Mongol, hulagukan, dan mempersilahkan kepada Hulagukan untuk masuk ke negeri Baghdad sebagai pusat pemerintahan Islam kala itu dengan bala tentaranya yang sangat dahsyat. Dan masuklah ke negeri Baghdad, dibunuhi umat Islam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dalam kitab sejarahnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab sejarah berjilid-jilid disebutkan bahwa sungai Tigris berubah warnanya menjadi merah disebabkan darah-darah mayat-mayat umat Islam. Yang disebutkan jumlah yang terbunuh kala itu mendekati angka 2 juta muslim. Kalau sekarang di Kabupaten Sidoarjo ada kabar 1000 muslim dibantai di alun-alun. Banyak enggak kira-kira jumlah itu? Banyak. Padahal penduduk Sidoarjo berapa? Banyak. Kala itu umat Islam di Baghdad ya sedikit kalau dibandingkan sekarang. Populasi umat Islam mati 2 juta. Bukan 2000. Dan disebutkan mayat-mayat itu sampai gak terurus. Siapa yang mau mengubur mayat-mayat itu? Akhirnya berbulan-bulan mayat-mayat umat Islam terbengkalai dan menimbulkan, maaf-maaf saja, bau busuk dan menimbulkan wabah penyakit yang sampai pergi ke negeri Syam. Dari Irak, Baghdad, wabah penyakitnya menyerang sampai ke negeri Syam, sampai ke Palestina, Syria, Lebanon. Wabah penyakit akibat mayat-mayat umat Islam yang tidak terurus berbulan-bulan. Pengkhianatan Syiah yang melakukan gerakan clandestine. Hati-hati wahai saudaraku. Lah yang lebih berbahaya, sekarang adanya slogan-slogan, sudah jangan berselisih sama-sama umat Islam. Syiah dan Sunnah itu gak beda jauh, dekat. Sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Hati-hati. Kita bertanggung jawab wahai saudaraku. Jangan sampai beberapa puluh tahun ke depan muncul cerita. Sebelum saya sebutkan, orang bercerita, dulu Spanyol itu negeri Islam loh. Iya kan? Spanyol itu dulu negeri Islam. Baghdad dulu negeri Ahlus Sunnah. Jangan sampai ada cerita nanti, entah 20-50 tahun ke depan, Indonesia dulu adalah negerinya Ahlus Sunnah, sekarang sudah tidak. Yang kesian anak-anak kita, kita mungkin sudah wafat, kita mungkin sudah meninggal dunia, anak-anak cucu kita. Maka sadarlah, gerakan atau program-program beasiswa ke Iran, sekarang banyak lembaga-lembaga pendidikan, bahkan pondok-pondok pesantren, membuka beasiswa ke Iran, ke negerinya Syiah. Ambil pelajaran yang terjadi di zaman kita. Ini juga gerakan teroris. Ya. Kalau tadi tentang dinasti Utsmani pada abad ke-6 atau ke-7 Hijriah, yakni sudah hampir 700 tahun yang lalu. Sekarang yang terjadi di negeri Yaman, saya kira gak asing lagi media massa menyiarkan peperangan yang terjadi di negeri Yaman, yaitu pemberontakan kelompok Syiah Houthi. Apa itu kelompok Syiah Houthi? 30 tahun yang lalu, kelompok Syiah Houthi ini gak ada, gak disebut di Yaman. Gak punya kekuatan, sampai akhirnya terbentuklah sebuah organisasi atau forum namanya Asy-Syababul Mukmin, pemuda mukmin atau pemuda muslim. Forum ini mengirim anak-anak mudanya ke Iran dengan alasan untuk belajar. Angkatan pertama pulang, ternyata pulang bukan belajar ilmu saja, tapi belajar militer. Angkatan kedua, angkatan ketiga, tahun berganti tahun sampai terbentuk sebuah kekuatan militer. Mereka menunggu waktu. Di saat pemerintah Yaman berselisih dalam tubuh internal pemerintahan, militer Yaman terpecah menjadi dua. Di saat itu pemberontak Houthi dengan komando Iran, sebagaimana diakui oleh Iran, sekarang waktunya. Hati-hati pemerintah Indonesia, jangan berselisih. Jangan saling menyerang. Kita doa wahai saudaraku, doakan pemimpin-pemimpin kita agar diberi hidayah. Jangan saling menyerang di media massa, jangan saling menjatuhkan. Kita yang rugi. Jangan. Sungguh para pemberontak menunggu lengahnya kita dan lemahnya kekuatan kita. Demikian Rasulullah menceritakan tentang Khawarij ini. Ciri-ciri mereka, yakhrujuna hina furqatin minan nas, kata Nabi. Mereka akan keluar memberontak di saat umat berpecah, di saat pemerintah tidak bersatu. Hati-hati. Kita jangan punya andil untuk tidak bersatunya pemerintah kita. Di negeri Yaman, 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, pemerintah melemah. Militer terpecah menjadi dua. Polisi Yaman juga demikian. Terjadi sentimen-sentimen. Ya. Di saat itu Syiah bangkit. bermula dari kota namanya kota Sa'da di perbatasan utara kota Yaman atau negara Yaman. Sekarang kota berganti kota dijatuhkan, direbut oleh Syiah. Umat Islam dibantai, wanita, orang tua, anak-anak oleh Syiah dibantai. Dibantai habis. Masjid dibom. Bukan cuma manusianya, bangunannya sengaja dibom masjid umat Islam. Sampai umat Islam Yaman sudah enggak memiliki kemampuan, akhirnya mereka meminta pertolongan kepada negara-negara tetangga, dan negara-negara tetangga pun sebagai solidaritas muslim dan solidaritas tetangga memenuhi jeritan rakyat Yaman dan pemerintah Yaman. Kaum muslimin yang saya muliakan, inilah realita. Jangan sampai kita menjadi sebab tertumpahnya darah anak cucu kita atau sirnanya negeri dan negara kita yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga berkat perjuangan para orang tua dan kakek-kakek kita dahulu. Jangan sampai kalau seandainya kakek-kakek kita yang sudah wafat itu oleh Allah dibangkitkan lagi misalnya, dan melihat anak cucu seperti ini, mereka akan menangis. Kaum muslimin yang saya muliakan, bersatu padulah di atas Al-Quran dan Sunnah. Belajarlah Islam. Budayakan di tengah-tengah masyarakat, di rumah tangga-rumah tangga, di kantor-kantor. Belajar Islam, belajar tafsir, belajar hadis, ditelaah berdasarkan bimbingan para sahabat Nabi, di bawah bimbingan para ulama kita yang empat, Al-Imam Hanafi, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, dan yang lainnya dari ulama-ulama Ahlus Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin. Semoga Allah melindungi negara kita. Allah jauhkan dari makar-makar musuhnya. Ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin kami sebagai pemimpin yang soleh, ya Allah, yang cinta kepadamu, ya Allah. Jadikan pemerintah kami pemerintah yang cinta Al-Quran, cinta syariat Al-Quran, ya Allah. Jangan jadikan mereka benci kepada syariatmu, ya Allah, enggan untuk beramal dengan syariatmu. Doa dengan doa ini tidak hanya di majelis ini, tapi kalau ada di antara antum, di antara hadirin yang tahajud malam, doa kepada Allah, menangis, meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ini yang bisa saya sampaikan dalam majlis malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Murni itu semua karena kejahilan dan kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni saya atas kesalahan tersebut. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang punya andil dan peran terwujudnya acara ini. Semoga majlis kita malam hari ini dinilai oleh Allah sebagai amal soleh. Dan semoga Allah jadikan majlis ini sebagai majlis yang membuka ukhuwah Islamiyah, yang punya peran untuk kebaikan masyarakat muslim di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa sallallahu ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.